Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan bahwasanya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada mukmin yang lemah. Kuat imannya itu lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah imannya. Dan beberapa nasihat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah untuk melakukan yang bermanfaat bagimu. Itu yang pertama, wasta'in billah, senantiasa minta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan kecerdasan, jangan mengandalkan kekuatan fisik, jangan mengandalkan banyaknya harta dan anak-anak kita atau apapun, tetapi sandarkan dan pasrahkan semuanya kepada Allah, minta bantuan kepadanya. Fa innahu la haula wala quwata illa billah. Kemudian barakallahu fikum, di antara nasihat yang lain yang terkandung di dalam hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala ta'jizanna, wala ta'jizanna. Sebagian lafaz menyebutkan wala ta'jizan, tidak ditasjid, jangan merasa lemah. Artinya kelemahan yang dimaksud di sini adalah kelemahan yang bersumber dari kemalasan, bukan kelemahan karena kita tidak mampu mengerjakannya. Contohnya salat, ketika kita tidak mampu berdiri maka ditunaikan dengan cara duduk. Kalau tidak sanggup duduk, maka berbaring. Dalam kondisi apapun yang lebih mudah bagi kita untuk menunaikan salat tersebut. Maka kondisi dan keadaan yang seperti ini seorang hamba tidak dicela karenanya. Tidak dicela karenanya. Akan tetapi yang diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ketika menyatakan wala ta'jizanna atau wala ta'jizan, jangan merasa lemah, yakni jangan bermalas-malasan. Jangan bermalas-malasan. Kemudian barakallahu fikum, untaian nasihat yang lainnya adalah fa in asabaka syai'un, jika menimpamu sesuatu dari perkara yang tidak kita sukai. Ketika seorang hamba barakallahu fikum telah menunaikan tahapan-tahapan nasihat yang disebutkan Nabi, satu, dia bersemangat melakukan perkara yang bermanfaat, baik itu urusan dunia apalagi urusan agama, urusan akhirat. Kemudian dia sudah isti'anah kepada Allah, minta pertolongan dan bantuan kepada Allah, tidak merasa lemah, tidak bermalas-malasan. Ketika semua ini dikerahkan oleh seorang muslim, ternyata barakallahu fikum menimpa dia sesuatu yang tidak ia sukai. Ia mendapatkan di luar yang ia harapkan dan ia inginkan. Fa in asabaka syai'un, jika menimpamu sesuatu, fala taqul, maka jangan sekali-kali engkau menyatakan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Seandainya aku berbuat begini, maka akan begini dan begini. Buang jauh-jauh kalimat seandainya, seandainya, seandainya. Nah, akan tetapi barakallahu fikum, ucapan yang terbaik, terbimbing dan mendapatkan hidayah adalah qul qaddarallahu wa masya'a fa'ala. Katakan Allah telah mentakdirkan, apa yang ia kehendaki pasti ia perbuat dan pasti akan terjadi. Kenapa demikian? Dilarang mengucapkan kalimat seandainya, seandainya. Fa inna lau taftahu amala syaitan, karena ucapan seandainya akan membuka amalan bagi syaitan. Amalan dan pekerjaan syaitan adalah menanamkan waswas dalam jiwa kita, membisikkan waswas dalam kalbu kita, akan menanamkan kesedihan, gundah gulana, sampai pada akhirnya akan memuncak kepada sikap menolak, mengingkari, benci kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan untuk bersandar dan pasrah kepada ketentuan dan ketetapan Allah Jalla fi'ula. Kita beranjak pada bab yang berikutnya, bab zikri al-malaikah alaihimussalam wal imanu bihim, wal imani bihim, bab penyebutan tentang para malaikat dan iman kepada mereka. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala wa qawlullahi ta'ala laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinna albirra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin. Bukanlah kebaikan engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan adalah siapa yang beriman kepada Allah, yaumul akhir, para malaikat, kitab dan para nabi. Wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka para malaikat dengan menyatakan janganlah kalian takut dan jangan bersedih, tetapi bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Wa qawluhu ta'ala, juga firman Allah, layastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Al-Masih tidak enggan untuk menjadi hamba Allah dan tidak pula para malaikat yang dekat. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah, walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan milik Allah subhanahu wa ta'ala yang di langit dan di bumi, dan yang ada di sisinya mereka tidak sombong beribadah kepada Allah, dan mereka tidak pernah letih. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih malam dan siang dan tidak pernah lelah. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Yang menjadikan para malaikat sebagai rasul utusan yang memiliki sayap-sayap dua dan tiga dan empat. Wa qauluhu ta'ala, ya alladzina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat yang memikul arsy dan yang di sisinya, di sisi arsy, mereka bertasbih memuji Rabb mereka, dan mereka beriman kepadanya dan memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa iman kepada al-qada wal qadar adalah salah satu rukun dari rukun iman yang enam. Salah satu rukun dari rukun iman yang enam. Maka demikian pula iman kepada para malaikat adalah salah satu rukun dari rukun iman yang enam. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 177, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tetapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, yaumul akhir, para malaikat, kitab, dan para nabi. Ini lima rukun yang disebutkan di dalam ayat ini dari enam rukun iman. Sebagaimana pula Allah Jalla Subhanah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Rasul telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, dan juga kaum mukminin, mereka beriman, semuanya beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kata Syekh menyebutkan, wal malaikatu, al malaikah jam'u malak, jamak dari malakun. Malakun itu bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Jamaknya adalah malaikah. Wal malaku, dan kalimat al malak asluhu malakun. Asal katanya adalah malak bil hamzi, dengan di hamzah. Bukan malak, tapi mal'akun. Ma'khudun minal alukah. Mal'akun itu diambil dari kata al-alukah. Makna al-alukah adalah ar-risalah. Risalah. Kenapa dikatakan al-alukah bimakna ar-risalah? li'annal malak rasulun minallah, karena malaikat itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah jalla wa ala menyebutkan di dalam ayat yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba, di dalam surah Fatir ayat yang pertama. Allah menjadikan para malaikat sebagai rasul, sebagai utusan. Utusan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengemban berbagai macam tugas-tugas yang Allah embankan kepada mereka. Sebagaimana Jibril utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul dari kalangan manusia. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan para malaikat, kata Syekh, adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dari jenis alam gaib. Dari jenis alam gaib. Kita beriman terhadap adanya para malaikat meskipun kita tidak melihat mereka. Meskipun kita tidak melihat para malaikat. Tapi kenapa kita mengimani adanya para malaikat dalam kondisi kita tidak melihatnya? Karena i'timadan ala khabarillahi jalla wa ala wa khabari rasulih. Karena kita bersandar, beriman kepada kabar berita yang datang dari Allah dan kabar berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam Al-Quran tentang keberadaan para malaikat sebagai salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah, sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam sunnahnya tentang adanya para malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Nah, maka tidaklah semua yang ada, kenapa kita harus mengimani adanya malaikat padahal kita tidak menyaksikan mereka? Karena Syekh menyatakan, falaisa kullu mawjudin yura wa yushahad. Karena tidaklah semua yang ada mesti harus dilihat dan disaksikan. Nah, tidaklah semua yang ada harus bisa dilihat dan bisa disaksikan. Sebagaimana misalnya Syekh mencontohkan, farruh masalan, misalnya ruh. Ruh. Naam, hiya mawjudah. Ruh itu ada. Naam. Walakinnaha la tura, tetapi dia tidak bisa disaksikan. Ruh ini berjalan dalam tubuh kita, barakallahu fikum. Dia tidak bisa kita saksikan, tapi kita meyakini dan mengimani adanya ruh dalam jasad kita, yang ketika ruh itu dicabut maka akan hilang kehidupan dalam jasad kita. Bahkan ruh itu berjisim, berwujud. Ketika barakallahu fikum para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala ajal si hamba ini datang waktunya, datang para malaikat sejauh mata memandang. Ketika akan membawa ruh seorang mukmin, mereka akan membawa kafan dari kafan-kafan surga. Lalu kemudian malaikat maut akan membisikkan, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah kamu kepada ampunan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakhruju tasilu, maka keluarlah ruh itu mengalir dari jasadnya seperti mengalirnya air dari ujung botol, dari ujung tempat minum. Dan mereka para malaikat tadi yang membawa kafan dari kafan-kafan surga tidak membiarkan ruh itu berada di tangan malaikat maut sekejap mata pun, kecuali mereka merampasnya, merebutnya dan diletakkan di kafan tersebut dan dibawa naik ke atas langit. Kita mengimani barakallahu fikum adanya ruh dalam kondisi kita tidak menyaksikannya. Naam. Dalam kondisi kita tidak menyaksikannya. Sehingga tidaklah semua yang ada harus mampu kita lihat dan kita saksikan. Sebagaimana misalnya kalau kita minum air putih misalnya, ditaruh di dalamnya gula sebanyak-banyaknya 3-5 sendok misalnya, diminum manis, dia tidak kelihatan kalau di sini ada gula, tidak nampak, tapi kita bisa merasakan manisnya gula tersebut atau air tersebut. Seperti itu pula barakallahu fikum, contoh yang lain adalah keberadaan syaitan. Keberadaan syaitan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innas syaitana yajri min ibni Adam majraddam. Syaitan itu mengalir pada aliran darah manusia. Mengalir pada aliran darah manusia. Dia bisa berpindah ke sana kemari, syaitan yang merasuki manusia. Kadang di punggung, kadang di kaki, ya, kadang di tangan. Wah, jumlahnya pun bukan cuma satu, bisa mencapai 700 masuk dalam tubuh kita. Tidak kita lihat. Tapi yang namanya orang kesurupan, yang kesurupan laki-laki, yang keluar suara perempuan. Nah, sebagaimana barakallahu fikum, kejadian di masa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ada seorang yang kemasukan jinniyah, jin wanita. Jin wanita barakallahu fikum, dia merasuk ke dalam orang tersebut dan dia dibawa ke tempatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau membacakan ruqyah, lama prosesnya tidak keluar. Tidak keluar. Sampai kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memukulnya dengan keras sampai tangan beliau kesakitan. Lantas ia menyatakan, aku akan keluar karena menghormati Anda wahai Syekh. Maka Syekh menyatakan, Al-Imam Ibn Taimiyah, jangan keluar karena engkau sungkan kepada aku, tapi karena taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lantas kemudian dibacakan terus, akhirnya dia pun keluar. Orang ini kaget, loh, saya kok di sini? Loh, kamu tidak sadar dibawa ke sini? Tidak. Terus tadi Syekhul Islam memukul kamu dengan keras sekali sampai tangannya kesakitan, kamu tidak rasa? Tidak. Fabarakallahu fikum, lah, syaitan yajri min ibni Adam majraddam, mengalir pada aliran darah manusia. Dijelaskan para ulama, ini sesuatu yang hakiki, bukan majaz, bukan sesuatu yang sifatnya kiasan. Karena ada sebagian yang menafsirkan atau menakwilkan bahwa itu adalah kias, bukan hakiki. Namun kata para ulama seperti Imam Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa mengalirnya syaitan pada aliran darah manusia secara hakiki bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Jalla Subhanah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita mengimani adanya para malaikat meskipun kita tidak melihat mereka. Berbeda dengan kaum al-malahidah, kaum ateis, yang mereka menyatakan, la nu'minu illa bima nusyahidu. Kami tidak akan mengimani kecuali sesuatu yang sanggup kami saksikan dengan mata kepala kami. Nah, maka orang-orang seperti ini tidak teranggap, di luar pembahasan. Nah, tetapi yang teranggap, yang punya karakter adalah kaum mukminin yang mereka beriman kepada perkara gaib karena bersandar kepada khabar Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Oleh karena itu, datang di awal suratul Baqarah tentang sifat orang-orang yang beriman, Na'am barakallahu fikum hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Naam. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mereka beriman kepada perkara ghaib. Naam, apa yang tidak nampak pada diri mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha tahu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Bahkan barakallahu fikum yang belum terjadi Allah Maha tahu. Bisikan-bisikan kalbu kita Allah Maha tahu segalanya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Wa amma al-ghaib. Naam. Wa amma nahnu, adapun kita, fala na'lamu illa al-mushahad. Kita tidak tahu kecuali yang bisa kita saksikan saja. Tetapi perkara ghaib tidak kita ketahui kecuali biwasitatil wahyi al-munazzal min indillah, dengan perantara wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan bagi kita untuk mengetahui dan mengimani perkara-perkara gaib kecuali dengan perantara wahyu Al-Quran was sunnah. Nah, bukan pakai ilmu laduni atau ilmu wangsit-wangsitan. Nah, tidak. Semua harus bersandar kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-malaikatu barakallahu fikum min alamil ghaib, termasuk dari alam ghaib yang Allah menciptakan mereka dari cahaya. Allah menciptakan mereka dari cahaya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan dari api, dan Allah menciptakan Adam dari tanah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqa al-jannu min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api dan Adam diciptakan dari apa yang sudah disifatkan kepada kalian, yaitu dari tanah. Dan tidak boleh barakallahu fikum untuk mentakwil kepada takwil-takwil yang batil untuk kemudian menyatakan bahwa sebenarnya malaikat itu tidak ada hakikatnya. Namun istilah penyebutan malaikat itu hanyalah kiasan tentang keinginan hati untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana istilah syaitan itu tidak ada hakikat wujudnya, namun istilah syaitan hanyalah gambaran tentang keinginan hati untuk melakukan keburukan. La, hadza batil. Ini takwil-takwil yang batil. Naam. Termasuk yang melakukan takwil yang seperti ini, naam barakallahu fikum, yang bisa menjatuhkan ke dalam kekufuran, ketika itu bentuk pengingkaran nyata tentang keberadaan para malaikat, yaitu takwil yang datang dari Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manarnya, yang ia ambil dari gurunya Muhammad Abdu, dan Muhammad Abdu menukil dari Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, dalam Ihya Ulumiddinnya, yang hakikatnya bukan Ihya Ulumuddin tetapi Imatatu Ulumiddin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat karena hikmah yang sangat agung. Di antaranya adalah Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah. Qala ta'ala yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih malam dan siang, tidak pernah lelah. Tidak pernah lelah. Pekerjaannya hanyalah ibadah kepada Allah, tasbih tanpa pernah berhenti. Tanpa pernah berhenti. Naam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka untuk menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan alam semesta ini. Maka setiap malaikat, naam, setiap jenis malaikat, mereka dibebani tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertugas menyampaikan wahyu, Jibril alaihi salam. Ada yang bertugas untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan, Mikail. Ada yang bertugas untuk mencabut ruh, naam, barakallahu fikum, yaitu malaikat maut. Dan ada yang bertugas untuk meniupkan sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Tiga malaikat ini, Jibril, Mikail, dan Israfil, ini malaikat-malaikat yang sering Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Dan tiga nama malaikat inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat malamnya. Dalam salat malamnya, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Tiga malaikat ini sebagai sumber kehidupan, pembawa sumber kehidupan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Malaikat Jibril sumber kehidupan hati, membawa wahyu. Malaikat Mikail sumber kehidupan bumi, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Malaikat Israfil sebagai sumber kehidupan manusia ketika berbangkit, tatkala ia meniupkan sangkakala, meniupkan sangkakalanya. Fabarakallahu fikum. Dan di antara malaikat itu ada yang diberi tugas untuk mengurus janin di dalam perut. Dia masuk ke dalam rahim. Na'am barakallahu fikum. Dan sudah berlalu penjelasannya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Naam. Dan ada yang bertugas sebagai al-hafadah. Al-hafadah yata'aqabuna ala bani Adam bil-lail wal-nahar, yang silih berganti malam dan siang. Yusajjiluna a'malahum, mereka mencatat, menulis amalan-amalan manusia yang baik maupun yang buruk, naik melapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tahu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan mereka para malaikat, masing-masing Allah subhanahu wa ta'ala berikan tugas. Dan Allah katakan tentang mereka, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Rabbnya dari atas mereka, dan mereka menunaikan yang diperintahkan. Maka tidak ada satupun dari malaikat-malaikat Allah yang dia membangkang kepada perintah Allah jalla fi'ula, dan tidak pernah tertunda sedikit pun tugas itu. Tidak pernah tertunda. Naam, selalu patuh dan tunduk kepada Allah jalla subhanah. Masing-masing dengan tugasnya. Ada yang tugasnya ruku sujud kepada Allah, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, tidak pernah lelah, tidak pernah merasakan capek malaikat itu. Dan mereka tidak makan, sebagaimana tatkala mereka datang kepada Ibrahim alaihi salam. Naam, mereka tidak makan. Oleh karena itu dikatakan malaikat itu tidak punya lambung. Naam, mereka tidak pernah butuh makan. Kerjanya cuma ibadah kepada Allah subhanahu. Dan ada tugas untuk memikul arsy, dan ada yang di sekitar arsy, dan ada al-murrabuna minallah, yang dekat dengan Allah jalla subhanahu. Syekh di sini membedakan beberapa bentuknya. Satu, hamalatul arsy, para pemikul arsy. Ada yang haulal arsy, di sisi arsy. Dan ada yang al-muqabuna minallah, para malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Penjaga surga, penjaga neraka, masing-masing dengan tugas yang diberikan kepada mereka. Penciptaan satu malaikat, kata Syekh, itu besar. Tidak sebagaimana penciptaan Bani Adam. Oleh itu, mereka ditangkap manusia dalam bentuk aslinya, dalam wujud malaikat. Tetapi mereka datang kepada manusia, til bashar, dalam wujud manusia, agar mereka ketakutan. terhadap malaikat. Karena manusia tidak sanggup untuk melihat malaikat dalam wujud aslinya sebagai malaikat. Oleh karena itu, naam, mereka datang dalam wujud manusia sebagaimana yang dilakukan malaikat Jibril ketika bertanya tentang naam Islam, iman, ihsan, tanda-tanda hari kiamat, itu dalam wujud seperti seorang badui. Seorang badui. Dan kebanyakan dia datang dalam wujud sahabat Dihyah Al-Kalbi dan menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak melihat Jibril dalam wujud aslinya kecuali dua kali. Kecuali dua kali. Marratan ra'ahu bainas sama'i wal ard. Sekali beliau melihatnya di antara langit dan bumi. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di gua Hira, yang disebutkan di tahun itu bertepatan malam Lailatul Qadar dengan tanggal 21 Ramadan. Kebiasaan Rasulullah berkhalwat di gua Hira selama satu bulan itu sudah berjalan 3 tahun berturut-turut. Maka ketika subuh di bulan Syawal akan pulang kembali ke Makkah, setelah berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, beliau kembali lagi ke Gua Hira untuk menyempurnakan yang tersisa dari Ramadan. Di subuh Syawal akan kembali ke Makkah. Ketika beliau berada di lembah, di tengah-tengah lembah, ternyata ada yang memanggil namaku. Aku lihat ke depan, tidak ada orang. Aku nengok ke belakang, tidak ada. Aku lihat ke kanan, tidak ada. Ke kiri juga tidak ada. Begitu aku lihat ke atas, malaikat duduk di kursi di antara langit dan bumi, besar. Kakiku terjerembab, jatuh ke tanah ketakutan. Rasulullah pulang dan menyatakan, zammiluni, dathiruni, selimuti aku, tuangkan kepadaku air yang dingin. Maka mereka menyelimuti Rasulullah dan menuangkan air yang dingin kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian datang panggilan, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, dan seterusnya. Turun ayat yang berikutnya atau wahyu berikutnya yang kedua kali, naam, yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihada. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.